إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها الإخوة في الله معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله Alhamdulillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali insyaAllah ta'ala melanjutkan pembahasan kita pada pembahasan terkait dengan al-wala' wal-bara' fil Islam. Kita telah membacakan keterangan dari Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala terkait dengan makna al-wala dan juga al-bara fil Islam, bahwasanya loyalitas adalah cinta karena Allah dan al-bara adalah benci karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan telah kita jelaskan dalil-dalil di dalam Al-Quran dan juga di dalam sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tali Islam, tali keimanan yang kokoh, yaitu al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, cinta karena Allah dan benci karena Allah. Authaqu urul iman al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Bahwa tali keimanan yang paling kuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam riwayat yang lain, bahwa tidaklah tersisa kenabian melainkan adalah prinsip al-hubbu fillah wal-bughdu fillah, yaitu cinta karena Allah dan benci karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang mewujudkan prinsip tersebut, maka dia telah menyempurnakan keimanannya. Sebagaimana di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman." Barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah dan mencegah karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka sungguh dia telah menyempurnakan keimanannya. Demikian pula kita telah membacakan hadis yang dinukilkan oleh penulis Asy-Syaikh rahimahullahu taala, yaitu keutamaan orang-orang yang mewujudkan prinsip tersebut, yakni al-bara, al-wala wal bara, benci karena Allah, loyalitas dan cinta karena Allah, al-wala atau loyalitas di atas keimanan dan keislamannya, dan juga sebaliknya benci karena Allah, yakni berlepas diri karena Allah subhanahu wa ta'ala, yakni di dalam agamanya, di dalam keislamannya, keimanannya. Dia membenci tidak lain dan tidak bukan karena orang-orang yang menyelisihi keislaman atau keimanannya. Orang-orang yang melakukan kekufuran, kesyirikan, atau kebidahan atau kemungkaran, maka mereka membenci karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka keutamaan mereka akan memancarkan cahaya pada wajah mereka di hari kiamat kelak. Kemudian mereka ditempatkan oleh Allah ta'ala di atas nur, di atas cahaya. Sehingga para nabi dan para syuhada cemburu dengan kedudukan mereka di hari kiamat kelak. Sehingga sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Siapakah mereka tersebut ya Rasulullah?" Maka Rasulullah menjawab, "Mereka adalah qaumun tahabbu bi ruhillah, ghair arhamin bainahum wala amwal yata'atawnaha." Mereka kaum yang saling mencintai karena Allah bukan karena hubungan nasab atau rahim, bukan pula karena harta, hubungan harta yang mereka saling memberi, tidak, tetapi hubungan mereka adalah karena roh Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya karena agama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Islam, karena Al-Quran dan Sunnah. Demikian barakallahu fikum. Maka mereka ini adalah wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. La yakhafuna idza khafan nas. Mereka tidak takut di mana manusia merasa takut, dan mereka tidak pula bersedih di mana manusia atau walaupun manusia bersedih. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah taala di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah Yunus pada ayat ke-62. Allah taala berfirman, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah taala, tidaklah mereka itu takut, tidak pula bersedih. Naam, karena mereka benar-benar membangun muamalah, amalan-amalan mereka dalam kehidupannya di atas prinsip tersebut, yakni al-wala wal-bara, sehingga mereka tidak merasa takut dan tidak pula bersedih selama benar-benar mereka menegakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala, selama mereka istiqomah di atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, di atas Al-Quran dan Sunnah. Demikian barakallahu fikum. Sehingga sebagian para salaf berkata, barang siapa yang man ahabba fillah wa abghada fillah wa wala fillah wa ada fillah fa innama tunalu wilayatullahi bidhalik walan yajida abdun ta'mal iman wa in kathurat salatuhu wa saumuhu hatta yakuna kadhalik. Para salaf mengatakan, barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, berloyalitas karena Allah, bermusuhan karena Allah, atau memusuhi karena Allah, maka sesungguhnya dengan itulah perwalian kasih dan cinta Allah subhanahu wa ta'ala akan dicapai. Dengan prinsip tersebut, kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala dapat diraih oleh seorang hamba. Walan yajida abdun ta'mal iman. Dan seorang hamba tidak bisa merasakan manisnya keimanan, walaupun solatnya, puasanya banyak, walaupun ibadah-ibadahnya banyak, tetapi dia tidak akan bisa merasakan hakikat manisnya iman, hatta yakuna kadhalik. Sampai mereka itu mewujudkan prinsip yang mulia ini, yaitu al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah atau al-wala wal-bara. Wa qad sarat ammatu mu'akhatin nas ala amri dunya wa dhalika la yujdi ala ahli syai'an. Adapun kenyataan, kata sebagian ulama salaf, bahwa umumnya manusia ke mayoritasnya mereka berkasih sayang bersaudara bukan karena cinta karena Allah, akan tetapi dalam perkara dunia, sehingga mereka berkasih sayang mencintai karena dunia. Ketika dunia tidak terwujudkan, maka mereka membenci. Naam, wa dzalika la yujri ala ahlihi syai'an. Sikap yang demikian tidaklah sama sekali akan memberi manfaat kepada pemiliknya atau pelakunya. Naam, di sini menunjukkan barakallahu fikum apa yang diucapkan oleh sebagian para salafun salih, para ulama-ulama pendahulu kita yang saleh, ini sangat benar sesuai dengan Al-Qur'an, sesuai dengan sunnah, hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam, demikian barakallahu fikum. Walhasil, para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala, mereka tidak takut dan tidak sedih walaupun kebanyakan atau seluruh manusia meninggalkannya, selama dia komitmen di atas agama Allah, di atas Al-Quran, di atas sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, di atas amalan-amalan para sahabat, sahabat Rasulullah ridwanullah alaihim jami'an. Dalam sebuah riwayat di dalam Sahih Al-Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang seorang hamba Allah yang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, yang dia itu benar-benar ikhlas dan tidak peduli apapun yang dia lakukan, yang ditugaskan di dalam jihadnya selama dia berada di atas perintah Allah, perintah Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga walaupun dia itu ditugaskan dengan tugas yang berat, dan tugas itu di kebanyakan mata-mata manusia adalah tugas yang rendah, namun jika itu dalam rangka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia ridha dan menjalankan tugas itu. Naam, sehingga dia ditugasi di barisan yang terbelakang. Naam, yaitu memungut mayat-mayat kaum muslimin atau orang-orang yang terluka dari para mujahidin, dipungut dan diangkat oleh mereka, kemudian diobati, dan seterusnya dari tugas-tugas yang tidak terlihat di mata-mata manusia, namun mereka menjalankannya karena dalam rangka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak peduli dengan penilaian manusia, sehingga orang yang seperti ini dijamin dengan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan kelompok yang lainnya, yaitu orang-orang yang mau menerima tugas itu kalau mendatangkan keuntungan dunia. Naam, sehingga ketika diberi dia ridha, ketika dia tidak diberi dia murka. Maka yang seperti ini celaka, kata Rasulullah SAW, dia akan muwa'ad bin nar, terancam dengan api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Walhasil barakallahu fikum, hadis tersebut di awalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang celaan terhadap ahlud dunia, pengekor-pengekor dunia atau pengikut-pengikut dunia. Ta'iba ahlud dinar, ta'iba ahlud dirham. Apa? Ta'isa. Ta'isa wan takash, fa'idha syika falan takosh. Naam, celaka penghamba-penghamba dinar, penghamba-penghamba dunia, yakni pengikut-pengikut dunia, yang mengukur segala sesuatu dengan keuntungan dunia. Celaka, dan celaka, kata Nabi SAW, dia akan terseret di atas wajah dan hidungnya di dalam api neraka. Naam, wal'iyadu billah. In utiya radiya, wa in lam yu'ta sakhit. Yaitu ketika dia diberi, dia ridha. Ketika tidak diberi, dia murka. Naam, demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadis beliau yang mulia yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya. Kemudian Rasulullah mencontohkan dua kelompok manusia tadi. Yang pertama adalah penduduk surga, dan yang kedua adalah penduduk neraka. Nas'alullah salamata wal afiyah. Naam, oleh karena itu barakallahu fikum, para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala, mereka selalu mengukur segala sesuatu dengan agama Allah, dengan kecintaan, keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Naam, maka sejauh itu mereka mencintai, dan sejauh itu pula mereka membenci. Demikian barakallahu fikum. Selanjutnya Asy-Syaikh rahimahullahu taala menjelaskan tentang auliaur rahman wa auliaus syaitan, yaitu siapakah wali-wali Allah yang Maha Rahman dan siapa perwalian para wali-wali syaitan. Waliyadu billah. Naam, maka beliau menjelaskan auliaur rahman humul mu'minun al-muttaqun al-mutamassikuna bil kitabi was sunnah. Qala Allah ta'ala, ala inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna ma waliyya Allah sawa salihul mu'minin. Muttafaqun 'alaihi. Wali-wali Allah yang Maha Rahman adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah yang komitmen berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Mereka itulah wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat yang telah kita isyaratkan tadi, dalam surah Yunus dan ayat-ayat yang lainnya. Inna awliya Allah, ketahuilah sesungguhnya kekasih-kekasih Allah, wali-wali Allah, la khawfun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak merasa takut, mereka tidak pula bersedih. Mereka itu orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna mawaliyyi Allahu wa salihul mu'minin. Sesungguhnya hanyalah perwalianku adalah Allah dan orang-orang yang soleh dari kaum mukminin. Naam. Demikian barakallahu fikum. Sepantasnya bagi seluruh kaum mukminun menjadikan perwaliannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian menjadikan teman dekatnya, kekasihnya di dalam kehidupan dunia ini adalah orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari hamba-hamba Allah yang salihul muttaqun. Saleh dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, sehingga mereka itu selalu ditolong oleh Allah. Mereka itu selalu bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dimanapun mereka berada, Allah subhanahu wa ta'ala selalu mengawasi dan sebagaimana hal ini tersebut di dalam hadithul Qudsi yang ma'ruf, yang menjelaskan tentang mereka wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka? Mereka itu orang yang komitmen di dalam menegakkan yang wajib-wajib, yang difardu. Demikian pula menegakkan yang sunnah-sunnah yang disunnahkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagaimana dalam hadithul Qudsi, hadith yang cukup panjang, yang sering kita dengarkan, barakallahu fikum, dan ini dalil yang menjelaskan tentang perwalian para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadithul Qudsi, man adhani waliyan faqad adhantuhu bilharb. Barang siapa yang mencela perwalianku, kata Allah, berarti sama dengan dia membuka permusuhan terhadapku. Naam, siapa yang mencela wali-wali Allah, dia berarti membuka peperangan, permusuhan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Siapakah yang akan membuka berperang kepada Allah, terhadap Allah jalla wa'ala? Naam, dari seluruh makhluk ini. Barakallahu fikum. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wama taqarraba 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu 'alayhi. Tidaklah hambaku itu mendekatkan diriku dengan sesuatu yang paling aku cintai, kata Allah, melainkan dia menegakkan yang aku wajibkan atasnya. Ini yang pertama, barakallahu fikum. Kekasih-kekasih Allah, wali-wali Allah adalah orang yang komitmen di dalam menegakkan yang wajib. Seluruh hal-hal yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa sallam, mereka komitmen dengannya, istiqomah di atasnya. Kemudian Allah ta'ala berfirman, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Senantiasa hambaku mendekatkan diri kepada aku setelah yang wajib-wajib tadi, yaitu ditambah dengan yang sunnah-sunnah. An-nawafil. Hatta uhibbahu, hingga aku mencintainya. Naam, orang yang komitmen di atas yang wajib dan menambah dengan yang sunnah-sunnah, menjadikan dia dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadi kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهَا وَيَدَهُ الَّتِي يَبْتِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ. Jika aku mencintai hambaku, maka aku menjadi pendengarannya. Aku menjadi penglihatannya. Aku menjadi tangannya. Aku menjadi kakinya. Jika dia meminta kepadaku, aku akan memberikannya. Jika dia memohon perlindungan kepadaku, maka aku melindunginya. Demikian barakallahu fikum keutamaan wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka itu orang-orang yang komitmen di atas yang wajib dan yang sunnah. Dan mereka selalu ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Selalu diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Demikian barakallahu fikum. Di dalam ayat-ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dari para wali-wali Allah dengan derajat-derajatnya yang berbeda-beda, yang tertingginya adalah golongan yang disebut dengan golongan as-sabiquna bil khairat, orang-orang yang terdahulu dalam segala kebaikan, yang berlumba-lumba dalam segala kebaikan. Ini golongan yang tertinggi barakallahu fikum, atau disebut juga dengan al-muqarrabun, orang-orang yang selalu mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala dengan sedekat-dekatnya. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam surah Al-Waqi'ah, di awal ayat dan juga di akhir daripada ayat dari surah Al-Waqi'ah, dari tiga golongan wali-wali Allah Ta'ala, yang tertinggi adalah al-muqarrabun. Mereka itu yang komitmen di dalam, yang wajib dan yang sunnah-sunnah. Kemudian yang kedua, mereka itu ashabul yamin atau naam, disebut juga dengan al-muqtasidun, yaitu yang pertengahan, ya, golongan kanan. Mereka ini adalah orang-orang yang komitmen dengan yang wajib, ya, walaupun mereka terkadang meninggalkan yang sunnah-sunnah. Walaupun mereka meninggalkan yang sunnah, ya, hukum yang mustahab, bukan yang wajib, tapi yang mustahab, ya, mereka tinggalkan, tetapi dalam hal yang wajib, mereka benar-benar menjaganya. Naam, mereka ini golongan yang kedua, yang di bawah dari golongan yang pertama tadi. Naam, barakallahu fikum. Maka ini dua tingkatan perwalian Allah subhanahu wa ta'ala, yang mereka itu dijamin langsung menduduki syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, mereka ini tanpa melalui proses neraka. Golongan yang pertama juga adalah masuk di dalamnya orang-orang yang masuk dalam surga tanpa hisab dan azab, tanpa melalui proses perhitungan amal, tanpa ada siksaan sedikit pun, mereka masuk langsung, dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam syurganya. Walhasil barakallahu fikum, golongan kaum mukminin, kaum muslimin, muslimat, mukminat, ini ada tiga derajat, tiga tingkatan. Tingkatan yang tertinggi adalah yang mereka itu muqarrabun, ya, atau as-sabiquna bil khairat, yang komitmen dengan yang wajib dan yang sunnah-sunnah. Komitmen dalam meninggalkan yang haram dan yang makruh-makruh. Naam. Kemudian golongan kedua, komitmen di dalam menegakkan yang wajib, walaupun dia meninggalkan yang mustahab-mustahab, tetapi yang wajib benar-benar dijaga, begitu pula dalam hal yang haram dia tinggalkan, walaupun terkadang dia melakukan yang makruh, yaitu yang dilakukan tidak berdosa, tapi ditinggalkan berpahala. Golongan yang ketiga yang terendah dari golongan orang-orang muslimin, kaum muslimun, adalah golongan yang kiri. Naam. Atau orang-orang yang zalimun li nafsi. Orang-orang yang mendzalimi dirinya dengan perbuatan-perbuatan dosa, maka mereka ini bertingkat-tingkat pula. Dari golongan kiri ini bertingkat-tingkat, barakallahu fikum. Orang-orang yang mendzalimi dirinya itu bertingkat-tingkat. Ada yang berat dosanya, lebih berat dari amal kebaikannya, maka dia melalui proses api neraka. Ada yang seimbang amalan kebaikan dan keburukannya, maka dia dihukum oleh Allah, ditempatkan di tempat yang tinggi yang dikenal dengan Al-A'raf. Lalu mereka ditempatkan dengan waktu yang Allah tetapkan, tetapi mereka penuh dengan rasa takut. Ketika melongo kepada penduduk surga, dia meminta kepada Allah untuk dijadikan sebagai penduduk surga. Ketika diperlihatkan penduduk neraka, mereka ketakutan dan berlindung kepada Allah Ta'ala untuk dimasukkan ke dalam golongan api neraka tersebut. Naam. Demikian Allah sebutkan di dalam suratul Al-A'raf, wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum. Ya, di atas Al-A'raf ada orang-orang yang ditempatkan oleh Allah Ta'ala yang mereka melihat dengan tanda-tandanya masing-masing. Yakni ketika diperlihatkan penduduk surga, dan mereka juga diperlihatkan dengan penduduk api neraka. Naam. Maka itu cukup menjadi semacam hukuman bagi mereka, barakallahu fikum. Sampai pada waktu yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala, kemudian Allah mengampuni dosanya dan memasukkannya ke dalam surga. Naam. Demikian, ikhwani fidina azzakumullah, dari wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita wajib mewujudkan cinta dan kebencian kita sesuai dengan tingkat kesolehan seseorang, demikian pula sesuai dengan tingkat kejahatan seseorang atau kejelekannya. Nah, maka ini wajib untuk diwujudkan dan diketahui oleh kaum muslimun, karena ini salah satu bagian dari prinsip-prinsip akidatul Islam. Salah satu dari prinsip-prinsip akidah di dalam Islam, naam, adalah prinsip al-wala' wal-bara' ini. Dan juga berulang-ulang kita sebutkan dalil terkait dengan prinsip ini di dalam Al-Quran sangat banyak. Di dalam akhir dari suratul Mujadalah, Allah Ta'ala jelaskan bahwa tidak boleh orang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir itu mencintai musuh-musuh Allah. Ya, tetapi wajib dia membencinya. Naam, sebaliknya pula tidak boleh membenci orang-orang yang komitmen di atas agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menegakkan sunnah, ya, dalam menegakkan tauhid, sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya, maka wajib kita mencintai mereka. Naam. Sehingga barakallahu fikum, yang tertinggi dari amalan para wali-wali Allah adalah tauhid, ya, kemudian seterusnya birrul walidain. Naam. Dan yang tertinggi dari sesuatu yang dibenci oleh Allah adalah asyirkun, perbuatan syirik, kemudian setelah itu bid'ah, kemudian setelah itu dosa besar. Nah, maka kita membangun kebencian kita karena Allah di atas hal-hal tersebut. Begitu pula kita membangun kecintaan kita karena Allah di atas, ya, hal-hal yang diamalkan oleh hamba, hal-hal yang dicintai oleh Allah Ta'ala tersebut. Sesuai dengan tingkatan-tingkatannya, barakallahu fikum. Nah, walhasil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah kita bacakan dalam hadis yang dinukilkan oleh Asy-Syaikh rahimahullah, kata beliau, innama waliyyi waliyyi Allahu wa salihul mu'minin. Hanyalah perwalianku adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang-orang solehnya dari kaum mukminin. Naam. Maka ini yang wajib kita jadikan sebagai perwakilan dalam kehidupan kita. Naam. Kemudian Syekh menjelaskan, manhum awliya syaitan. Sebaliknya, siapakah wali-wali syaitan itu? Maka beliau berkata, rahimahullah, wali awliya syaitan adalah humul mukhalifuna lirrahman, la yaltazimuna bil kitabi was sunnah, ashabil bid'ah wal ahwa. yad'una ghairallah wa yunkiruna uluwallah ala arsyhi yadribuna anfusahum bil hadid wa yakuluna an-nar wa ghairahuma mimma min a'malil majusi wasyaitan. Qala Allah Ta'ala, wa man ya'shu an dhikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan wa huwa lahu qarin wa innahum la yasuddunahum 'anil sabil wa yahsabuna annahum muhtadun hatta idza ja'ana qala ya laita baini wa bainak bu'dal masyriqaini fa bi'sal qarin. Mereka adalah orang-orang yang menyelisihi Allah Ta'ala. Mereka tidak komitmen dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Mereka berteman dengan pelaku-pelaku bid'ah. Mereka dan juga kepada pengekor-pengekor hawa nafsu. Yad'una ghairallah, mereka berdoa kepada selain Allah. Mereka mengingkari sifat ketinggian Allah di atas arsy-Nya. Mereka mengingkari nama dan sifat-sifat Allah. Mereka memukulkan diri-diri mereka dengan besi. Mereka makan api dan sebagainya dari amalan-amalan majusi dan syaitan. Maksudnya melakukan sihir-sihir, ya, ilmu-ilmu kekebalan dan lain sebagainya. Naam, dari perbuatan apa? Amalan-amalan sihir atau yang semakna dengannya. Naam. Maka semua itu adalah kemungkaran, barakallahu fikum, bahkan menyerupai dari amalan-amalan majusi. Majusi yang memiliki mempertuhankan api. Naam. Ada Tuhan terang dan Tuhan gelap. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa may ya'shu an dzikrir rahman." Barang siapa yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, "Nuqayyid lahu syaitanan." Maka kami ikat dia dengan syaitan. "Fahuwa lahu qarin." Maka syaitan itu menjadi temannya. Nas'alullah salamu al-afiyah. Ini orang-orang yang berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari Al-Qur'an dan Sunnah, berpaling dari amalan-amalan para salaf, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan dijadikan berkawan dengan syaitan dan syaitan yang akan mengendalikannya. Wa innahum la yasuddunahum 'anil sabil, dan benar-benar syaitan itu akan menghalangi mereka dari jalan yang lurus, dari jalan yang benar. Wa yahsabuna annahum muhtadun, akan tetapi mereka itu menyangka bahwa mereka berada di atas petunjuk. Perhatikan barakallahu fikum, sudah terdahulu kita menukilkan firman Allah Ta'ala di dalam ayat yang lain. Ayat ini di dalam surah Az-Zukhruf ayat 36 dan seterusnya. Pada ayat yang lain di akhir dari suratul Kahfi kita telah bacakan pada pertemuan sebelumnya ayat yang semakna dengan ini, yaitu orang-orang yang dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang-orang yang menyeleweng amalannya, ya, kalau dalam bahasa, dalam lafaz dari ayat tersebut, alladzina dhalla sa'yuhum, dhalla yakni sesat, ya, namun kalau kita menggunakan bahasa sesat dalam bahasa Indonesia ini kesannya sangat apa, ekstrim, ya, kesannya. Namun begitulah Al-Quran membahasakan. Kata dhalla, yakni dhalal. Kalau bahasa Indonesianya, sesat. Sa'yuhum. Kata Allah, tersesat amalannya di dunia. Bahkan tetapi, wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Tetapi mereka menyangka bahwa mereka orang yang paling baik dalam beramal. Ya, di dalam ayat ini Allah sebutkan, orang-orang yang berpaling dari agama Allah dikawankan dengan syaitan, kemudian syaitan itu menghalangi mereka dari jalan yang benar, tetapi mereka ini menyangka wa yahsabuna annahum muhtadun. Mereka menyangka bahwa mereka itu di atas petunjuk. Tidak lain dan tidak bukan yang dimaksudkan pada ayat ini dan juga pada suratul Kahfi, yaitu orang-orang yang terjerembab dengan syubhat, yaitu pengkaburan di dalam agama, sehingga pandangannya terbalik. Yang benar dipandang sebagai batil, yang batil dipandang sebagai hak. Terbalik. Yang syirik dipandang sebagai tauhid, yang tauhid dipandang sebagai syirik. Yang sunnah dilihat sebagai bid'ah, yang bid'ah dipandang sebagai sunnah. Terbalik. Ya, al-haq dipandang sebagai al-batil. Dan seterusnya, barakallahu fikum. Ya, ini namanya syubhat. Tipu daya syaitan, kata Imam Ibnu Qayyim, yang lebih parah itu syubhat daripada syahwat. Syahwat itu maksiat. Minum khamar, berzina misalnya, bermain judi, merampok, itu syahwat namanya. Ya. Nah, ada tipu daya syaitan yang lebih berat dari itu, namanya syubhat. Syubhat ini pengkaburan artinya. Syaitan mengkaburkan pandangan seseorang, dihiasi sehingga terbalik pandangannya. Yang benar dipandang salah, yang salah dipandang benar. Nah, ini yang dimaksud dalam ayat-ayat yang seperti ini, barakallahu fikum. Nah, sehingga ini berat pelakunya untuk bertaubat kepada Allah. Ya, sangat sulit karena dia terjatuh dalam hal yang dia anggap itu kebenaran. Dia anggap sebagai ibadah. Padahal itu keliru, bukan beribadah. Tetapi itu ya perbuatan dosa. Seperti bid'ah-bid'ah di dalam Islam. Naam, makanya saya telah bacakan hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang disahihkan Imam Al-Albani atau dihasankan oleh beliau rahimahullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah hajaba tauba an kulli sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atahu." Sesungguhnya Allah menutupi pintu tobatnya orang yang melakukan bid'ah sampai dia mau meninggalkan bid'ahnya. Demikian ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, itu terkadang atau banyak sebabnya adalah karena berteman. Ya, karena temannya, pengaruh dari kawannya yang dekat. Makanya di lanjutan ayat ini, ya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Hatta idza ja'ana qala ya laita baini wa bainak bu'dan al-masyriqain fa bi'sal qarin." Hingga ketika dia datang kepada kami, qala, yakni di hari kiamat, ketika orang-orang yang terkena syubhat ini tadi, yang menyangka dia di atas petunjuk, datang menghadap kepada Allah di hari kiamat, ya, dia berkata, ya laita baini wa bainak bu'dal masyriqaini fa bi'sal qarin. Dia berkata, orang ini, kepada temannya yang mempengaruhi dia, yang memberi pengkaburan kepada dia, ya, wahai andai kata antara aku dan engkau dijauhkan oleh Allah antara timur dan barat. Ya, fabisal qarin, sesungguhnya engkau adalah sejelek-jelek teman. Ya. Dia menyesal. Kenapa saya berteman sama Anda dulu? Setelah Allah tunjukkan di hari kiamat bahwa ternyata ya temanmu itu adalah teman yang buruk, yang menjerumuskan engkau ke dalam keburukan atau kejelekan. Naam, tetapi engkau menganggap itu petunjuk, yakni ketika di dunia. Barakallahu fikum. Ya, ayat yang semisal dengan ini juga ya terdapat dalam ayat-ayat yang lain. Penyesalan orang-orang yang dia mengikut karena bukan di atas cahaya Al-Quran dan Sunnah, bimbingan Al-Quran dan Sunnah, tetapi sekedar dia mengikut ya kepada temannya tersebut. Maka dia menyesal, bahkan dia berdoa di hari kiamat kelak, ya atihim du'faini minal adhabi wal anhum la'nan kabira. Ya Allah, berikan kepada orang ini yang dia ikuti di dunia siksaan dua kali lipat, dan laknatlah dia dengan laknat yang besar. Nah, maka dia menyesal, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, karena waktu salatul isya lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.